Orang Islam bukan satu kaum. Orang Islam adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Dari segi ibadat. Orang Islam juga adalah orang yang mana? Yang mana jiwanya, jiwanya, jiwanya. Ha? Orang Islam itu adalah orang yang mana orang Islam lain selamat dari selamat harta mereka, selamat harta mereka dan selamat diri mereka, nyawa mereka daripada kejahatannya. Itu orang Islam. Muslimu masalimal muslimu la milisani wa yadi. Orang Islam itu adalah orang yang mana orang lain, diri orang lain, harta orang lain, nyawa orang lain selamat daripada keburukan di tangan tangannya. Oleh itu, tuan-tuan, beritahu kepada orang ramai, apakah itu iman? Taklah kita ketahui pada awal-awalnya bahawa iman, apakah itu iman? Dari segi kamus, dari segi bahasa, apakah itu iman? Dari segi kamus, iman adalah menerima perkhabaran Nabi SAW kerana percayakan Nabi. Itu kata-kata iman. Percaya kepada perkhabaran yang dibawa oleh Nabi kerana kerana kepercayaan kita kepada Nabi, itu dikatakan iman dari segi bahasa. Itu Nabi SAW telah beritahu kepada manusia persebaran, berita-berita yang mana membenarkan persebaran dan berita itu adalah iman dan mengesyakinya adalah kufur. Mengesyakinya adalah kufur. Nabi SAW telah sampaikan, Allah Ta'ala telah sampaikan kepada kita berita melalui Nabi SAW. Yang mana berita-berita itu? Yang mana berita-berita itu? Berlawanan dengan logik. Berlawanan dengan logik akal. Berlawanan dengan logik akal. Berita-berita yang Nabi bawa. Jika ia berkata dengan logik, maka bukanlah satu perkara yang pelik. Jika orang itu menerima dan mempercayai berita itu. Ia memang berkata dengan zahir. Berkata dengan lagi. Ia bukan satu perkara yang pelik. Berita yang mohon diri bawa adalah berlawanan dengan logik. Maka meyakininya adalah sebuah umat. Nabi SAW telah beritahu kepada kita mengenai berita mi'raj. Bahawa aku telah mi'raj pada satu malam. Dan safarku adalah dengan badanku. Di dalam bukan sepanjang malam, bahkan sebahagian daripada malam. Yang mana perjalanan kalau dari segi logiknya daripada Mekah ke Mekah itu sebulan. Daripada Baitullah, daripada Baitul Maqdis, bulan pada zaman. Satu bulan perjalanan. Daripada Baitul Maqdis, naik ke langit, tak tahu apa yang jauh perjalanan. Semua ni perjalanan ni berlaku dalam berapa lama? Dalam satu jangka masa yang sangat singkat dalam satu malam. Bukan satu malam sebenarnya. Satu masa yang sangat singkat. Maka tafal telah berlaku. Maka ini berlawanan dengan akal. Ini berlawanan dengan logik. Kerana agama. Kerana agama. Agama bukan berpegang kepada akal. Orang yang mana fikirkan agama dengan berpandukan logik, maka dia akan mencari kabaran. Dia akan mencari berita. Dia akan mencari berita. Sedangkan berita. Menerima berita Nabi SAW. Berpandukan akal adalah merupakan ketiadaan akal. Adalah dikatakan ketiadaan akal. Orang yang menerima berita Nabi, yang menerima perkhabaran Nabi, berpandukan akal. Maka inilah yang dikatakan tidak berakal. Kerana agama bukan berpandukan akal. Agama berpandukan hukum. Hukum. Agama berpandukan hukum. Ini adalah perintah Allah. Ini hukum Allah. Ini perintah Allah. Bukan berpandukan akal.